Baby, we're good friends for so long. Kau bilang sayang entah benar atau bohong. Bilang rindu and all of your feelings. Do you really, really mean all of those things? Saat ku akan berikan cintaku. Your cincin, who the hell are you? Apa maksudmu hancurkan harapanku? Are you happy breaking my heart in two? Ku ingin kau mati saja. Ku ingin kau pergi saja. Ku tak akan menunggu. Tak lagi harapkanmu. Ku ingin kau mati saja. Ku ingin kau pergi saja. Ku tak akan menunggu. Tak lagi harapkanmu. Demi dirinya kau biarkan ku menangis. Sama yang lain, ucapanmu kini bagai sebuah angin lalu. Kau bilang padaku butuh aku di sampingmu. Kenyataannya kau tak ada di sisiku. Sudah lupakan saja semua cerita yang terjalin di antara kita. Tak sanggup lagi diriku berkata-kata, karena ku ingin kau mati saja. Ku ingin kau mati saja. Ku ingin kau pergi saja. Ku ingin kau mati saja. Ku ingin kau pergi saja. Mati saja. Mati saja. Ku ingin kau pergi saja. Pergi saja. Thank you.